pembahasan syarah hadis Riyadhus Salihin yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafirullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau dan menjaga beliau beserta keluarga. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah menyimak dan mengikuti kajian di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku seiman, mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pembawaan acara ini, dan selanjutnya kami kumandangkan azan untuk salat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول